الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas sebagian daripada tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Kita tidak melanjutkan kajian pada kitab Alamus Sunnah pada kali ini karena tidak semua santri mengikuti supaya tidak tertinggal. Sehingga kita selingi dengan materi ini, yaitu bahwa salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat yaitu asyarat tanda kiamat yang saghirah, kecil. Sesungguhnya seperti kata para ulama, asyaratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat ada dua macam. Ada yang asyarat kubra, tanda-tanda besar. Ada asyarat sughra, tanda-tanda yang kecil. Asyarat sughra, tanda-tanda yang kecil, itu sangat banyak. Dan sudah banyak yang terbukti, artinya muncul di tengah-tengah masyarakat. Nah, salah satu daripada tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat adalah kathratul kadzib wa adamut tasabbut fi naqli al akhbar, banyaknya kedustaan-kedustaan dan tidak adanya tasabbut atau kurangnya tasabbut, yaitu mengcross check dalam menyampaikan berita-berita. Nah, ini salah satu dari sekian tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh apa yang akan kita baca terbukti dan sangat nyata kita mengalaminya. Dalam arti terkadang kita membaca dan terkadang kita mendengar dan terkadang kita membantah berita-berita tersebut. Artinya ini sesuatu yang sangat-sangat nyata. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis beliau. Di antaranya dalam Sahih Muslim, beliau meriwayatkan, Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Artinya, sayakunu fi akhiri ummati, akan terjadi di akhir umatku, unasun, adanya orang-orang, yuhadditsunakum, yang menyampaikan kepada kalian ucapan-ucapan, ma lam tasma'u antum wala aba'ukum, yang tidak pernah kalian mendengarnya, tidak pula bapak-bapak kalian mendengarnya. Fa iyyakum wa iyyahum, maka hati-hati kalian dari mereka. Ikhwani fi din rahimakumullah, dalam riwayat yang lain disebutkan, masih dalam Sahih Muslim, yakunu fi akhiriz zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum minal ahadith ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudhillunakum wala yaftinunakum. Akan ada di akhir zaman dajjalun, para dajjal, kadzabun, para pendusta, ya'tunakum, mereka akan datang kepada kalian membawa minal ahadith, sebagian daripada hadith-hadith, ucapan-ucapan, bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, yang tidak pernah kalian mendengarnya, tidak pernah bapak-bapak kalian mendengarnya. Fa iyyakum wa iyyahum, maka hati-hati oleh kalian terhadap mereka. Wala yudhillunakum, jangan sampai mereka menyesatkan kalian. Wala yaftinunakum, jangan sampai kalian terfitnah oleh mereka. Nah, ini salah satu dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita apa yang akan terjadi di akhir umat ini. Dan kita di zaman ini sudah merasakan hal itu. Adanya orang-orang yang menyampaikan berita-berita dusta, baik melalui hadis-hadis Nabi yang dibuat-buat, hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu', dan ini banyak sekali. Kalau kita mendengar sebagian ceramah-ceramah dari mubalig, terkadang kita mendengar, bahkan bukan terkadang, ya, seringkali dari beberapa mubalig yang tidak bertanggung jawab terhadap sisi ilmiah apa yang disampaikan, muncul dari mereka hadis-hadis palsu tentang keutamaan bulan ini, keutamaan bulan itu, keutamaan amalan ini, keutamaan amalan itu. Kadang-kadang dengan mudah menyampaikan ini riwayat Bukhari, ini riwayat Muslim, ini riwayat Ahmad. Mudah menyampaikan seperti itu, padahal ketika kita cari, kita cek dalam kitab-kitab tersebut, kita tidak akan mendapatkan hadis-hadis itu. Bahkan tampak sekali dari sana tanda-tanda kepalsuan hadis tersebut. Ya. Nah, kalau dusta atas nama Nabi saja menjadi hal yang enteng oleh sebagian pihak dan oleh pihak-pihak yang dianggap sebagai panutan umat, para mubalig, bagaimana dengan bab-bab yang lain? Bagaimana dengan kedustaan yang tidak disandarkan kepada Nabi? Dan bagaimana bila yang melakukan bukan orang yang disebut mubalig? Nah, tentu ini akan lebih menjamur, lebih mudah lebih ringan terucap hal-hal seperti itu dari orang-orang yang seperti itu. Sehingga di zaman sekarang ini yang namanya berita, ya, berita-berita palsu, berita-berita bohong, berita-berita yang orang sebut dengan apa, hoax atau hoax, ya tergantung bacanya ya. Yang jelas berita-berita tersebut dengan istilah-istilah itu memang sudah sangat menyebar luas, ya. Oleh karenanya di satu sisi kita mengambil faedah dari hadis ini bahwa hadis ini merupakan salah satu bukti kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di zaman itu, ya, mengabarkan tentang hal ini yang akan terjadi. Di zaman itu yang namanya dusta masih sangat-sangat jarang. Sangat jarang sekali. Di zaman itu kedustaan aib. Kalau dilihat dari sisi pandang akhlak saja, orang-orang menilai dusta itu aib, suatu hal yang buruk. Baru dari sisi pandang akhlak, apalagi dari sisi pandang syariat, syariat sangat buruk dusta di zaman itu. Apalagi dusta atas nama Nabi. Kalau di zaman Nabi ya belum ada jelas, ya. Karena dulu di zaman para tabi'in saja, ketika ada orang mengatakan qala Rasulullah, langsung semuanya terdiam untuk mendengarnya, saking menghargai sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu di zaman para tabi'in seperti itu. Bagaimana mungkin orang akan membuat suatu kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, jadi sangat sulit. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman itu, ya, mengabarkan kepada kita dengan hadis ini yang ternyata di zaman kita betul-betul terjadi. Dusta atas nama Nabi, apalagi dusta dalam bab berita-berita umum. Dusta atas nama seseorang, menfitnah orang, mengada-ada dan seterusnya. Nah, ini satu faedah yang kita petik, yaitu apa? Bahwa hadis ini dalilun min dalail an-nubuwah, salah satu dari bukti-bukti kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua yang bisa kita petik daripada hadis ini adalah perlunya kita berhati-hati dari adanya berita-berita dusta tersebut. Karena Nabi SAW di akhir dari dua hadis ini atau dua lafaz hadis ini memperingatkan kita atau mentahzir kita dari hal-hal yang beliau sebutkan tadi, yaitu adanya kedustaan-kedustaan, fitnah-fitnah, berita-berita bohong, ya, gosip atau apa saja istilahnya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, fa iyyakum wa iyyahum, hati-hati kalian dari mereka, hati-hati kalian dari mereka. Pada lafaz yang kedua kata beliau, la yudhillunakum wala yaftinunakum, jangan sampai mereka menyesatkan kalian, jangan sampai mereka menfitnah kalian atau kalian terfitnah oleh mereka. Terfitnah dalam arti, ya, kita termakan berita-berita itu. Bisa jadi terfitnah dengan makna, kalau bahasa kita artinya kita dijadikan objek pembicaraan yang bohong, atau kalau dalam bahasa Arab artinya kita jangan termakan fitnah itu, terpengaruh olehnya, mengikuti arusnya dan seterusnya. Ya. Nah, jadi di sini ada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berita-berita itu, berarti kita harus apa? Harus sangat berhati-hati, harus selalu adanya cross check terhadap berita-berita itu sebelum disampaikan, atau dengan bahasa yang di dalam ayat Al-Quran, yaitu at-tathabbut. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dalam tafsir disebut yakni tathabbatu. Ya. Jadi istilah Quran tabayyanu, ya. Tafsirnya disebutkan tathabbatu. Yakni harus kita cek ada apa? Penelitian terlebih dahulu. Jangan sampai kita terbawa oleh berita-berita bohong tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di dalam lafaz yang kedua Nabi katakan la yudhillunakum, jangan sampai menyesatkan kalian. Nah, jadi kalau begitu di antara sifat berita-berita dusta itu adalah menyesatkan, ya. Memang bermacam-macam sekali isi daripada berita-berita dusta itu. Ada mungkin materi yang terkandung padanya, ya, ini perkara-perkara yang sepele. Ada yang mungkin sifatnya hanya guyonan. Tapi ada pula materi-materi berat, terutama dalam hal ini kedustaan terhadap agama. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan, yaitu dalam agama disebut al-qawlu 'ala Allah bila ilm. Bicara tentang Allah atau bicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Nah, ini kadzib. Ini materinya berat, ya. Materinya berat karena ini disebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullah sebagai dosa terberat. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutnya di dalam ayat suci Al-Qur'an pada surat Al-A'raf. Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nah, Allah mengharamkan dalam ayat ini beberapa hal. Harrama rabbiya al fawahish, Rabbku mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Terus berikutnya sampai yang paling ujung, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, Allah mengharamkan kalian berbicara terhadap Allah sesuatu yang kalian tidak tahu tanpa ilmu. Berbicara terhadap Allah Azza wa Jal mungkin langsung terkait dengan sifat-sifat Allah, perbuatan Allah Azza wa Jal tanpa ilmu. Atau bicara tentang agama Allah Azza wa Jal, syariat Allah, mengatakan ini ajaran Islam begini-begini, padahal tidak. Ini Nabi mengatakan begini-begini, padahal tidak. Allah mensyariatkan ini dan itu, padahal tidak. Ini adalah termasuk al-qaul 'ala Allah bila ilm. Bicara tentang Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu. Nah, ini di masa ini juga sangat-sangat banyak sekali. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah, maka ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yudhillunakum, jangan sampai menyesatkan kalian. Nah, artinya kita jangan termakan dengan berita-berita seperti itu. Dan lebih bagus lagi tentunya kita menjauhi, ya, menyelamatkan diri. Jangan kita punya suatu perbuatan atau kebiasaan yang akan membahayakan kita sendiri. Ada berita seperti itu malah dibaca. Ada pembahasan tentang agama dari orang yang tidak bisa dipercaya malah dibaca. Nah, ini artinya kita mendekatkan diri kepada sesuatu yang mungkin akan menyesatkan kita. Nah, upaya kita bukan hanya kita selamat dari kesesatan, tapi juga selamat dari penyebab-penyebab kesesatan itu. Ini justru yang lebih mudah. Dan itu yang diwasiatkan dalam ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Quran, misal dalam surat Ali Imran ayat yang ketujuh, Allah Azza wa Jal mengatakan apa? Tentang orang-orang yang mengikuti mutasyabih. Ya. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Ada orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang kurang jelas. Tujuannya apa? Tujuannya bikin fitnah, kekacauan pemahaman di tengah umat, kekacauan akidah di tengah umat. Wabtigha ta'wilih, tujuan yang lain, ingin menafsirkan ayat itu semau mereka. Bahasa kasarnya, menyelewengkan ayat itu sesuai dengan keyakinan atau hawa nafsu mereka. Ya, Allah sudah menyebutkan tentang hal itu. Apa kata Nabi? Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallah. Ya. Apabila kalian melihat orang-orang yang seperti itu sikapnya, mereka itulah yang dimaukan oleh Allah, yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Fahdaruhum, maka hati-hati mereka. Hati-hati kalian dari mereka. Nah, perintah untuk hati-hati dari mereka ini artinya sejak awal kita menjauhi sebab-sebab dari suatu kesesatan. Orangnya dan apa yang dia sampaikan, kita sudah punya sikap apa? Memproteksi diri kita. Ya. Bukan kita mendengar, ya, lalu seolah-olah kita kuat dan kita kokoh dan merasa kita tidak akan terpengaruhi olehnya. Nah, ini sikap yang salah justru. Karena dia dengan itu telah mendekatkan dirinya kepada kesesatan. Yu'arrid nafsahu lidh-dhalal. Mendekatkan dirinya kepada kesesatan. Ya. Dalam kesempatan yang lain, Nabi SAW ketika memperingatkan dari Dajjal, beliau alaihissalatu wassalam ya, mengingatkan kepada manusia yang seingat saya lafaz hadisnya ya, idza sami'tum bid-dajjal fal-fan'a anhu, ya, falyan'a anhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mendengar Dajjal datang ada di suatu tempat, falyan'a anhu. Idza sami'a ahadukum bid-dajjal falyan'a anhu, atau yang semakna dengan itu, kalau seseorang dari kalian mendengar ada Dajjal, dia datang di suatu tempat, jauhilah dia. Jangan, oh saya pengen tahu, ya, saya gak akan terpengaruh, saya sudah tahu ciri-cirinya, mendengar, pengen tahu, penasaran. Nah, siapa yang bisa menjamin dia tidak terpengaruh? Dan seperti yang Nabi beritakan pula, ada orang-orang yang seperti itu dan akhirnya termakan oleh fitnahnya Dajjal. Nah, ini yudillunakum. Dajjal termasuk pembawa berita-berita bohong ini, bahkan dia pembesarnya. Ad-Dajjalul Akbar, dasar Dajjal terbesarnya. Ya. Nabi kan sudah mengatakan di sini dalam hadis yang baru kita baca. Di sana ada Dajjalun Kadzabun. Oh, Dajjal banyak kalau begitu. Para Dajjal, para pendusta, iya, Dajjal itu banyak. Tapi dalam arti bahasa, para pendusta. Kalau Dajjal yang betul-betul Dajjal, ya satu. Itu Ad-Dajjalul Akbar. Ya, pendusta terbesarnya. Yang dengan ciri-ciri seperti yang kita baca dalam hadis-hadis, ya, tertulis di dahinya, antara dua matanya, kafir, dan seterusnya. Nah, terkait dengan Ad-Dajjalul Akbar tadi, Nabi sudah menyebutkan, kalau seseorang dari kalian mendengar, jauhilah. Jangan coba-coba mendekat. Sekalipun seseorang sudah tahu, bisa jadi tergoda dan termakan oleh fitnahnya. Ya. Kedustaan Dajjal luar biasa. Kedustaan Dajjal betul-betul menipu. Dia seolah-olah membawa bukti-bukti kebenaran. Ya. Tapi semuanya adalah kepalsuan. Nah, sekian banyak orang yang sebelumnya tahu tentang Dajjal ternyata tergoda. Maka dari itu seperti yang tadi kita katakan, bahwa kita agar selamat daripada kesesatan, kita harus sejak awal menjauhi sebab-sebab kesesatan. Kalau terkait dengan materi-materi agama, maka jauhi penyampaian-penyampaian materi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab secara ilmiah, apalagi orang-orang yang sudah punya ciri seperti yang Nabi katakan atau ayat isyarat sebutkan, mengikuti ayat-ayat ya yang kurang jelas untuk mereka tafsirkan semau mereka. Nah, karena itulah para ulama kita seperti Muhammad bin Sirin, ya, ucapan beliau yang sering kita dengar, beliau mengatakan apa? Inna hadzal ilm din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kembali seperti yang tadi kita katakan, bahwa kalau begitu faedah yang kita petik yang kedua dari hadis ini, kita harus betul-betul melakukan tasabbut, pengecekan suatu berita, penelitian, ya, agar kita selamat, ya, dan agar kita tidak terpengaruh dan termakan oleh berita-berita tersebut. Faedah yang ketiga tentunya ya kita apa, jangan mengikuti mereka. Jangan kita masuk menjadi golongan mereka. Berita yang Nabi sampaikan ini sebagai celaan bagi suatu kaum yang sifatnya seperti itu. Mudah sekali menerima berita dan mudah pula menyampaikannya. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sebagian orang ketika tidak terdidik oleh didikan-didikan agama, sangat mudah menyampaikan berita-berita, menyampaikan berita ini, baik itu dalam tulisan maupun dalam ucapan. Nah, jangan sampai kita punya sifat yang seperti itu sehingga kita masuk dalam golongan ini. Dan lebih parah lagi kalau kita menjadi pembuat, jadi produsen berita-berita dusta itu. Nah, ini lebih berat lagi tentunya. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, apalagi kalau yang dia buat adalah hadis palsu. Ini akan lebih berat lagi. Jadi dari hadis ini paling tidaknya di sini kita mengambil faedah yang sangat penting, ya, jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang punya sifat semacam itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sana masih ada hadis yang lain terkait dengan bab ini, kita akan baca. Al-Imam Muslim juga meriwayatkan dari Amir bin Abdah qala qala Abdullah yani Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, ini atar dari beliau, inna syaitana la yatamassalu fi surati ar-rajul, sesungguhnya setan akan yatamassal fi surati ar-rajul, akan berpenampilan dalam bentuk seseorang, fayatil qaum, maka dia akan datang kepada suatu kaum, fayuhadithuhum bil hadithi minal kadzib, lalu dia akan menyampaikan suatu hadis yang dusta, fayatafarraqun, lalu mereka berpencar setelah mendengar itu, fayaqulu ar-rajulu minhum sami'tu rajulan a'rifu wajhahu wa la adri masmahu yuhaddithu, Seseorang dari mereka akhirnya mengatakan, saya mendengar seseorang, saya kenal wajahnya, tapi saya tidak tahu namanya. Dia menyampaikan suatu hadis. Ini juga dalam riwayat Muslim ya, dalam kitab atau dalam muqaddimah Sahih Muslim. Ikhwan fillah rahimakumullah, ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sekalipun ini asar dari beliau, namun tampaknya ini bisa dihukumi marfu'. Kenapa? Karena ini adalah berita gaib ya. Akan datang kepada suatu kaum orang yang ternyata dia adalah syaitan. Wallahu a'lam, mungkin bisa dihukumi marfu'. Intinya bahwa di sini ternyata ya, upaya syaitan dalam menyesatkan manusia luar biasa. Sampai dia yatamassal fi suratir rajul, tampil dalam penampilan seseorang. Nah, ini memang ujian bagi manusia ya. Jin bisa apa? Berpenampilan sebagai manusia. Manusia sendiri enggak bisa berpenampilan sebagai jin ya. Tapi sebaliknya bisa. Ini memang godaan. Jadi mungkin saja dia berpenampilan seseorang tertentu ya, buat fitnah, menyampaikan suatu berita ya, atau bahkan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ini adalah kedustaan yang murni. Orang yang mendengar akhirnya menyampaikan kepada yang lain dan akhirnya tersebar berita tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, dengan kondisi apalagi seperti sekarang ini ya, kondisi di mana orang saja bisa bersembunyi, bagaimana dengan jin ya, adanya kemajuan teknologi sekarang ini dengan internet ya, dan dengan segala yang terkait dengannya, ada website-website, ada media sosial dan lain-lain, semakin banyak tulisan, orangnya tidak tampak siapa dia, ya lebih mengkhawatirkan lagi. Ya, kalau syaitan bisa yatamassal fi suratir rajul, bisa berpenampilan seseorang dan membuat kesesatan, bagaimana dengan sarana-sarana seperti itu? Bisa saja. Ya, wallahu a'lam. Dan ternyata di dalam hadis yang lain, adanya banyaknya tulisan-tulisan itu juga salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Ya. Ini sangat cocok ya dengan kondisi banyaknya dusta ini. Ternyata kasratul kitabah wa intisyaruha, banyaknya tulisan-tulisan dan menyebarnya tulisan-tulisan ini termasuk dari asyrat saghirah ya, tanda kiamat, dari tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad, hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi bersabda, inna baina yadayi sa'ah zuhurul qalam, sesungguhnya di hadapan hari kiamat akan muncul pena. Apa maksudnya? Wal muradu bi zuhuril qalam, wallahu a'lam, zuhurul kitabah wa intisyaruha. Yang dimaksud, wallahu a'lam, dengan munculnya pena artinya munculnya al-kitabah ya, tulisan-tulisan yang banyak dan menyebarnya tulisan-tulisan itu. Nah, ini bisa dilihat dalam syarah Musnad Ahmad karya Ahmad Syakir. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab silsilah Al-Ahadith As-Sahihah nomor 647. 647. Di dalam riwayat At-Tayalisi dan Nasa'i, ya, mirip dengannya dengan lafaz inna min asyratis sa'ah. Beberapa hal disebutkan oleh Nabi, kemudian disebutkan an yaksurat tujjar wa yadhhar al-ilm. Sesungguhnya di antara tanda kiamat adalah semakin banyaknya at-tujjar, para pedagang, dan semakin tampak ilmu. Maksud di sini, maksudnya wallahu alam, adalah zuhuru wasailil ilm, tampak fasilitas-fasilitas ilmu, penyebaran ilmu. Ya. Yaitu apa? Tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan. Dan mungkin juga kalau disebutkan wasail, ya wasail sarana banyak sekali. Tulisan itu inti daripada sarana penyampaian ilmu. Perangkat penyampaian tulisan itu ya banyak sekali. Ya. Disebutkan dalam kitab Ithaful Jamaah, bisa dilihat karya Syekh Hamud At-Tu'ijiri, waqad zaharat fi hadzal zaman zuhuran bahiran. Ini dari kitab Asyratus Sa'ah, menukil dari kitab Ithaful Jamaah karya Hamud At-Tu'ijiri. Waqad zaharat fi hadzal zaman zuhuran bahira wa intasharat fi jami'i arja'il ard bisababi tawaffuri alati at-tabi'ah wat taswir allati sahhalat intisharaha. Ya. Telah muncul di zaman ini dengan jelas. Ya. Dan menyebar di seluruh penjuru bumi. Yani baik ilmu maupun wasilah-wasilahnya, bisa babi tawaffuri alati tabi'ah, dengan sebab terpenuhinya peralatan-peralatan cetak, wa taswir, ya, fotokopi, taswir, atau yang semakna dengan itu, allati sahalat intisyaraha, yang memudahkan penyebarannya, dan seterusnya. Nah, artinya di sini tampaknya bahwa hal-hal yang ada di zaman sekarang ini bisa masuk kepada makna hadis ini. Beliau menyebutkan karena ini adalah disebabkan oleh apa? Banyaknya peralatan-peralatan cetak tersebut. Nah, apalagi di zaman sekarang dengan adanya alat komunikasi yang lebih canggih, dengan adanya internet dan lain-lain. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, penyebaran kedustaan-kedustaan dengan berbagai macamnya kedustaan ini sangat-sangat deras, ya, tidak bisa dibendung. Karenanya seorang muslim dia harus membentengi diri. Ingat pesan Nabi SAW, la yudillunakum wa la yaftinunakum. Jangan sampai kalian apa tersesatkan oleh mereka, jangan sampai kalian termakan fitnah-fitnah mereka. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala inna fil bahri syayatin masjunah awthaqaha Sulaiman yushiku an takhruja fataqra 'ala an-nasi Qur'ana. Diriwayatkan bahwa sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya di laut ada setan-setan yang dipenjara. Mereka diikat oleh Nabi Sulaiman. Nah, ini berita-berita gaib. Walaupun yang mengatakan adalah sahabat, ya, tapi ini bisa dihukumi marfu', artinya asal usulnya dari Nabi SAW. Karena enggak mungkin mereka tahu bab gaib kecuali dari Nabi SAW yang mendapat berita dari Allah Azza wa Jal. Ya. Di sana di laut ada syayatin, setan-setan yang di penjara diikat oleh Sulaiman. Yushiku antakhruj, hampir-hampir setan-setan itu keluar. Fataqra 'alan nasi Qur'ana, maka setan-setan itu akan membacakan Quran. Nah, bayangkan. Ya. Gimana kita mau meruqyah dia, dia sendiri baca Quran. Ya. Artinya sedemikian rupa kesesatan-kesesatan itu. Sampai dia sendiri baca Quran demi kedustaan. Jadi luar biasa, ya, menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk apa? Menyesatkan manusia. Ya. Nah, ini berat sekali. Ini sangat berat, ya. Tentunya bukan berarti mereka tidak mempan di ruqyah, jangan salah paham. Artinya di sini bahwa upaya penyesatan dari apa? Syayatin ini sangat luar biasa kalau sampai seperti ini. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ya, beliau memberikan tafsir, ya. Jadi di sini kata An-Nawawi rahimahullah, ma'nahu taqra'u syai'an laysa biqur'an wa taqulu innahu qur'an litaghtarra atau litaghurra bihi awaman nas fala yaghtarrun. Nah, ini tafsiran Nawawi. Allahu a'lam apakah memang ini tafsir yang disepakati oleh ulama. Kalau zahir hadis disebutkan seperti itu, ya, dia membaca Al-Qur'an. Tapi Nawawi rahimahullah menafsirkan bahwa membaca sesuatu bukan dari Quran, tapi mengatakan ini Quran supaya menyesatkan orang-orang awam. Nah, ya mungkin saja itu juga maknanya. Tapi secara kenyataan syayatin kalau yang dari kalangan manusia jelas, ya, mereka juga membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk menyesatkan manusia. Seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa di antara mereka, ya, terutama orang-orang liberal misalnya, yang menyesatkan manusia, mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Mereka terkadang menggunakan hadis juga yang kemudian mereka tafsirkan semau mereka. Ya. Tidak menghalangi kalau orang-orang seperti itu dari kalangan jin atau makhluk-makhluk seperti itu dari kalangan jin, ya, juga melakukan hal yang mirip dengannya. Jadi wallahu a'lam di sini bisa jadi sesuai dengan zahir hadis ini memang betul-betul membacakan Quran untuk menyesatkan manusia, atau sesuai dengan tafsir Nawawi rahimahullah, yakni membacakan sesuatu yang bukan dari Quran kemudian dikatakan kepada orang-orang ini adalah Quran, ya, untuk menyesatkan manusia. Secara wakil, artinya dalam dunia nyata kita, dua-duanya dilakukan oleh mereka. Dua-duanya dilakukan oleh mereka. Ya, belum lama mungkin kita mendengar adanya Injil yang diterjemahkan dalam bahasa Arab, ya, kemudian dibacakan kepada orang-orang seolah-olah membacakan Quran, padahal itu adalah Injil. Nah, ini seperti yang dikatakan Nawawi rahimahullah, untuk menyesatkan manusia. Ya, bacaan-bacaan seperti bacaan sholat sepertinya ajaran Islam, padahal itu juga ajaran Nasrani dari golongan Kristen Ortodok atau yang, ya, ini kurang lebih seingat saya dari golongan mereka itu sangat mirip dengan Islam. Nah, yang jelas ikhwan fillah rahimakumullah, ini semua adalah semua dalam rangka apa? Menyesatkan manusia dengan kedustaan-kedustaan. Nah, kalau bab agama sudah seperti ini, dijajah oleh kedustaan, berita-berita dusta. Bagaimana dengan selain bab agama, ya? Bagaimana dengan berita-berita yang lain? Maka tentu sangat berat kondisinya. Sangat berat kondisinya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, karena itu di sini kita harus senantiasa mengingat pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kita di zaman yang seperti beliau katakan, dusta banyak, ya. Kemudian fasilitas untuk dusta itu juga banyak. Fasilitas penyebaran dusta sangat memadai. Seperti yang Nabi katakan, tulisan-tulisan begitu banyak. Nah, tidak ada jalan kecuali kita kembali kepada bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itulah yang akan menyelamatkan kita biiznillah dan menyelamatkan umat ini. Kalau umat Islam semuanya konsisten dengan ajaran Nabi, mereka akan selamat dari berbagai masalah, ya. Karena kedustaan ini menjadi salah satu sumber masalah, baik yang kelasnya kelas kecil di suatu keluarga, di suatu masyarakat, atau kelas besar yaitu antar negara, kelas negara nasional, internasional, ya. Ini semuanya kita melihat, ya, banyaknya berita-berita dusta yang membuat hubungan menjadi semakin runyam, semakin kacau. Ya, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa melindungi kita semuanya dari hal-hal tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.